Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Lanjutkan bahasan al-idhah wa tabyin. Qala al-musannif wa yatabayyanu laka كذلك بهذا النقل خطأ صاحب مقال القول المبين الذي زعم أن مذهب الشيخ هو عدم الحكم بالشرك على من تلبس به حتى تقام عليه الحجة الرسالية. Dan jelas juga di hadapan engkau dengan nukilan ini, nukilan yang tadi di atas, bahwa Syekh memponis musyrik orang yang melakukan perbuatan syirik akbar sebelum tegak hujjah risaliyah. Dan juga ketika tidak dikafirkan, maksudnya tidak bukan artinya bukan orang kafir, tapi bukan orang kafir yang dipastikan dapat azab di akhirat. Tapi secara hukum duniawi dia musyrik kafir juga. Nah, dengan nukilan itu jelas juga di hadapan engkau kesalahan pemilik risalah Al-Qaul Al-Mubin yang mengklaim bahwa Syekh Muhammad, bahwa mazhab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah tidak memponis musyrik orang yang melakukan perbuatan syirik akbar sampai ditegakkan hujjah risaliyah kepadanya. Tanbih amma qaulu sahibil qaul al-mubin. Adapun ucapan penulis Al-Qaul, kitab Al-Qaul Al-Mubin, maksudnya yang di sana dia mengatakan bahwa Syekh tidak memponis musyrik orang yang melakukan syirik akbar sampai ditegakkan hujjah risaliyah. Penulis Al-Qaul Al-Mubin mengatakan walaqad waddaha asy-syaikhu mazhabahu fi takfiril muayyani biawdahi ibaratin haitsu qala. Sungguh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah menjelaskan mazhab beliau perihal takfir muayyan dengan penjelasan yang sangat jelas, di mana beliau mengatakan, Syekh Muhammad mengatakan, wa mas'alatu takfiril muayyani mas'alatun ma'rufatun idza qala qawlan yakunul qawlu bihi kufran fayuqalu man qala bihadzal qawli fahuwa kafirun walakinna asy-syakhsal muayyana idza qala dzalika la yuhkamu bi kufrihi hatta taquma alaihi al-hujjatur risaliyatu allati yukaffaru tarikuha. Dan permasalahan takfir muayyan adalah permasalahan yang sudah dikenal. Bila orang mengucapkan ucapan yang yang merupakan kekafiran, yang mana dia menjadi kafir dengan perbuatan tersebut, fayuqalu, maka dikatakan barang siapa mengucapkan ucapan ini maka dia kafir. Tapi orang muayyannya tidak, bila orang muayyannya bila mengucapkan ucapan itu tidak diponis kafir sampai tegak terhadapnya hujjah risaliyah, yang mana orang yang meninggalkan hujjah itu dikafirkan. Ini zahir ucapan ini apa? Orang kalau melakukan kekafiran tidak dikafir. Orang umum aja, orang yang melakukannya kafir. Tapi orang muayyan tidak bisa dikafirkan sampai tegak hujjah. Kan zahirnya gitu. Apakah benar tidak yang dimaksud seperti itu? Kalau zahir kan benar. Innahu yu'sifuna annakula. Sesungguhnya menyerikan kami kalau kami mengatakan bi annal katiba qad naqala min kalami syaikhi ma yuwafiqu hawahu wa taraka minhu ma yanqudu qawlahu min asasihi. Sungguh menyedihkan kami kalau kami mengatakan bahwa penulis telah menukil dari ucapan syekh apa yang selaras dengan hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang menggugurkan pendapatnya dari dasar. Kenapa? Fa inna tamama kalami syaikhi, karena lanjutan ucapan syekh walladzi lam yanqulhu al-katibu, yang tidak dinukil oleh si penulis kitab itu adalah apa? Tadi setelah menyebutkan tidak dikafirkan sampai sejak jari saliyah, yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan. Lanjutannya adalah wahaza fil masailil khafiyatil lati qad yakhfa daliluha ala ba'dinna. Ini maksudnya orang muayyan tidak dikafirkan sampai tegak jari saliyah itu adalah dalam permasalahan khafiyah yang samar yang dalilnya kadang tidak jelas atas sebagian orang. Titik. Wa amma ma yaqa'u fil masailiz zahirati, adapun yang terjadi di dalam masail zahirah itu syirik, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, atau ma yu'lamu min ad-din bidharurati, atau permasalahan yang diketahui secara pasti dari din ini, fahadza la yutawaqqafu fi kufri qailihi, maka ini tidak ditawakufkan perihal kekafiran orangnya. Jadi kalau yang dibedakan antara nau dan muayyan tadi, secara global barang siapa mengucapkan atau melakukan perbuatan ini maka dia kafir, tapi orang muayyannya tidak dikafirkan sampai sejak jari saliyah, itu adalah masalah kufriyah. Seperti barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir, tapi ketika si Zaid mengatakan Al-Qur'an makhluk maka tidak langsung dikafirkan sampai tegakkan hujjah. Tapi kalau masail zahirah atau yang dikenal dengan ma'lum fid din bidurrah, yang diantaranya permasalahan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, permasalahan syirik akbar, adalah langsung orangnya dikatakan kafir, tidak dikatakan sampai tegak hujjah misalnya. Jadi visi penulis apa? Memotong ucapan. Ya gitu kan. Jadi memotong apa sehingga mengkaburkan permasalahan. Selain mengkaburkan permasalahan juga berarti itulah menisbatkan pendapat yang batil kepada Syekh Muhammad. Wa ba'da hadza, dan setelah ini ta'lamu, engkau mengetahui annal katiba qad waqa'a fi ma ankarahu ala ahli al-ahwa'i wan nihal alladziina yaktubuna ma lahum wa yad'una ma 'alaihim. Dan setelah ini engkau mengetahui bahwa si penulis telah terjatuh ke dalam apa yang dia ingkari terhadap ahli ahwa wal bidah. Yang mana ahli ahwa wal bidah itu mereka menulis apa yang menguntungkan mereka dan meninggalkan apa yang menghujjah mereka. Di sini apa tadi yang menguntungkan, yang selaras dengan hawa nafsunya apa? Ditulis kan? Tapi yang menggugurkannya apa? Ditinggalkan. Wa asaa ila syaikhi rahimahullah kadzalika, dan dia juga telah berbuat buruk kepada syaikh rahimahullah. Haitsu batara kalamahu, di mana dia memotong ucapan syaikh, fa auhama al-qari'a ghaira maqsudi syaikhi, di mana dia membuat apa? Image kepada pembaca selain apa yang dimaksud oleh syaikh. Jadi maksudnya orang kalau baca ucapan tadi, oh bisa mengatakan berarti Syekh Muhammad memang membedakan antara nau dan muayyan dalam masalah syirik akbar. Tapi ternyata setelah ada lanjutannya, oh bukan dalam masalah syirik akbar, tapi dalam masalah khafiyah. Selanjutnya, nususu a'immatid da'watin najdiyah, penegasan para imam dakwah najdiyah. Qala al-imam al-syeikhu Abdullah ibn Abdirrahman Aba Bitin rahimahullah. Faman balagathu risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagahu al-Qur'an faqad qamat alaihi al-hujjatu. Barang siapa yang telah sampai kepadanya risalah Muhammad, kerasulan Muhammad, telah mendengar bahwa Rasulullah diutus dan Al-Qur'an juga telah sampai kepada dia, maka hujjah sudah tegak terhadapnya. Sehingga fala yu'zaru fi adamil imani billahi, maka tidak diuzur dengan sebab tidak iman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan tidak diuzur dalam ketidakimanan dia kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Fala uzra lahu ba'da zalika bil jahli, maka tidak ada uzur baginya setelah mendengar diutusnya Rasulullah dan setelah sampai Al-Quran kepadanya, tidak diuzur dengan sebab kebodohan. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار. Sungguh Allah telah mengabarkan perihal kebodohan banyak orang-orang kafir. Ma'atasrihihi bikufrihim. Padahal di sisi lain Allah menegaskan kekafiran mereka. Jadi Allah mempunis mereka bodoh. Tapi mempunis mereka juga kafir itu. Wawasotan nasara bil jahli. Dan Allah mempunis mencap orang Nasrani dengan cap kebodohan mereka. Itu orang bodoh. Ma'annahu la yashukku muslimun fi kufrihim. Padahal orang muslim tidak meragukan kekafiran mereka. Wa naqta'u anna aktsara al-yahudi wan nasara al-yawma juhalun muqallidun. Dan kami memastikan bahwa mayoritas orang-orang Yahudi dan Nasrani pada hari ini adalah orang-orang bodoh lagi taklid. Fa na'taqidu kufrahum wa kufra man syakka fi kufrihim. Dan maka kami meyakini kekafiran orang-orang Yahudi Nasrani yang bodoh itu dan meyakini kekafiran orang yang meragukan kekafiran mereka. Itu Syekh Abdullah Babutin. Kemudian ucapan beliau yang lain, waqala Syekh Abdullah Ibnu Abdurrahman Ababutin, aidan fa naqulu, maka kami katakan, kullu man fa'ala al-yawma dzalika inda hadhihi al-masyahidi fahuwa musyrikun kafirun bila syakka. Maka setiap orang pada hari ini yang melakukan hal itu, maksudnya peribadatan-peribadatan kepada selain Allah indah hadhihi al-masyahidi, di sisi tempat-tempat yang dikeramatkan, di kuburan-kuburan keramat, maka orang itu adalah musyrik kafir tanpa dilakukan. Bidilalatil kitab wa sunnati wal ijma'i, dengan dilalah Alkitab, sunnah dan ijma'. Wa nahnu na'lamu anna man fa'ala zalika mimman yantasibu ilal islami annahu lam yuqihum fi zalika ilal jahlu. Dan kami meyakini bahwa orang yang melakukan hal itu dari kalangan yang mengaku muslim, bahwa tidak ada yang menjerumuskan mereka ke dalam hal itu kecuali kebodohan. Falau alimu anna zalika yub'idu anillahi ghayatal ib'adi wa annahu minasyirkil ladzi harramahullah lam yuqdimu alaihi. Seandainya mereka mengetahui bahwa perbuatan itu menjauhkan diri mereka dengan sejauh-jauhnya dari Allah, dan seandainya mereka mengetahui bahwa itu termasuk syirik yang Allah haramkan, tentu mereka tidak berani melakukannya. Fakaffarahum jami'ul ulama, maka semua ulama mengkafirkan mereka, tadi orang-orang yang bodoh yang jatuh dalam kemusyrikan itu. Walam ya'zuruhum bil jahli, dan para ulama tidak mengudzur mereka dengan sebab kebodohan. Kama yaqulu ba'dudz-dhallina inna haula'i ma'dzuruna li'annahum juhalun, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sesat yang mengatakan bahwa mereka itu diuzur karena mereka jahil. Wa hadza qawlun 'ala Allah bi ghairi ilmin. Ini pernyataan bahwa mereka diuzur karena bodoh itu adalah dusta atas nama Allah. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Mu'aridun bimisli qawlihi ta'ala, juga menentang seperti firman Allah Ta'ala. Menentang firman Allah diantaranya. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahumuttakhadu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Satu kelompok Allah berikan petunjuk, satu kelompok telah tetap atas mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai sembahan selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Juga firman Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalannya? Itu orang-orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, dan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini maksudnya ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang tersebut yang diponis kafir dalam ayat itu, mereka mengira diri mereka itu di atas kebenaran. Berarti mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah syirik. Wa qala aidan, dan beliau berkata juga, Syekh Abdullah Babutin, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya dan mengampuni dosa yang di bawah itu bagi orang yang dikehendakinya. Wa qala ta'ala an Isa alaihi salam, Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam, annahu qala, bahwa Nabi Isa berkata, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempat kembalinya adalah neraka. Faman khassa dzalikal wa'ida bil mu'anidi faqad wa akhrajal jahila wal muta'awwila wal muqallida faqad syaqallaha wa rasulahu wa kharaja an sabilil mu'minin. Maka barang siapa menghususkan ancaman itu, tadi ancaman haram masuk surga, tetap tempat kembalinya neraka, tidak akan diampuni, itu ancamannya. Barang siapa menghususkan ancaman tersebut bagi orang yang membangkang saja, yang membangkang itu sudah tahu, tapi tetap melakukan itu. Mu'anid. Dan dia mengeluarkan orang yang bodoh, dan orang yang melakukan takwil serta orang yang taklid dari ancaman tersebut, maka orang yang melakukan itu, yang mengeluarkan, yang menghususkan ancaman bagi orang mu'anid dan mengeluarkan orang jahil, muta'awil, sama muqallid dari ancaman itu, telah menentang Allah dan Rasulnya. Dan keluar dari jalan kaum mu'minin. Maksudnya keluar dari ijma' kaum mu'minin. Walfuqaha'u yusdiruna baba hukmil murtad. Bahwa al-fuqaha yusaddiruna. Saddiruna. Yusaddiruna juga bisa. Sedangkan para fuqaha telah memulai bab hukum orang murtad. Biman asyraka billahi. Dengan orang yang menyekutukan Allah. Walam yuqayyidu dzalika bil mu'anidi. Dan mereka tidak menghususkan hal itu dengan orang yang membangkang saja. Oh. Jadi di sini kata beliau orang yang mengeluarkan atau menguzur orang yang jahil atau yang melakukan takwil atau yang taklid itu telah menyelisih Allah dan Rasulnya, juga menyelisih ijma kaum muslimin. Karena dalam buku-buku fikih ketika menjelaskan hukum orang murtad, para fuqaha menyebutkan yang paling pertama orang yang menyekutukan Allah dan tidak membatasi itu bagi orang yang mu'anid saja. Tapi mencakup di dalamnya orang yang jahil, muta'awil, juga muqallid. Wa qala aidan, dan berkata juga, wahtajja ba'du man yujadilu 'anil musyrikina bi qissati alladhi qad awsa ahlahu an yuharriquhu ba'da mautihi 'ala anna man irtakaba al-kufra. Dan sebagian orang yang berdebat membela orang-orang musyrik, berdebat membela orang-orang musyrik supaya tidak dikafirkan, mereka berhujjah dengan kisah orang yang berwasiat kepada keluarganya agar jasadnya dibakar setelah dia mati. Dia berhujjah bahwa, ini ada kalimat yang kebuang, bahwa orang yang melakukan kekafiran karena kebodohan itu tidak dikafirkan. Ini ada kalimat yang wal jawabu an zalika kullihi, dan jawaban terhadap syubhat ini adalah anna Allah subhanahu wa ta'ala arsala rusulahu mubashirin wa munzirin, wa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya setelah yang memberikan kabar gembira dan peringatan, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rasul, supaya tidak ada hujjah atas Allah bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Wa azamu ma ursilu bihi wa da'au ilaihi, dan hal terbesar yang mana mereka diutus dengannya dan mereka dakwahkan kepadanya adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah, peribadatan kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Wa nahyu anisyirkil ladzi huwa ibadatu ghairihi, dan larangan dari syirik yang merupakan peribadatan kepada selain Allah. Fa in kana murtakibu syirkil akbari ma'dzuran li jahlin, famanil ladzi la yu'dzaru. Kalau pelaku syirik akbar itu diuzur karena kebodohannya, terus siapa orang yang tidak diuzur itu? Yang tidak diuzur siapa? Walazimu hadhihi da'wa, dan konsekuensi klaim ini, annahu laisa lillahi hujjatun ala ahadin ilal mu'anida. Wa tidak ada hujjah bagi Allah kepada seorang pun kecuali kepada orang yang membangkang saja. Ma anna sahiba hadhihi da'wa la yumkinuhu tardu aslihi. Padahal pemilik klaim ini, pemilik pendapat ini, tidak bisa membakukan kaidahnya. Tidak bisa membakukan kaidahnya. Bala budda an yatanaqadha. Kan, tapi dia mesti jatuh dalam kontradiksi antara diri dia sendiri. Fa innahu la yumkinuhu an yatawaqqafa fi taqdiri man syakka fi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak bisa tawakuf dalam mengkafirkan orang yang ragu terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw syakka fil ba'si, atau orang yang ragu terhadap hari kebangkitan. Aw ghairi dzalika min usuluddin, atau usuluddin yang lainnya, wasyaku jahilun, sedangkan orang yang ragu adalah orang bodoh. Jadi maksudnya, kalau orang yang mengudzur pelaku syirik akbar karena kebodohan itu diudzur, berarti dia mengudzur orang yang melakukan kekafiran karena kebodohan, ya. Artinya, berarti dia kalau dia komitmen dengan kaidahnya ini, dia akan jatuh kafir. Karena kalau dia komitmen dengan kaidahnya, dia tidak boleh mengkafirkan orang yang ragu kepada kerasulan Rasulullah yang jahil, karena jahil. Atau orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan karena jahil. Atau orang yang mempertuhankan Ali karena kejahilan. Nah, ini kalau seandainya dia mengudzur orang-orang ini, tentu dia kafir. Begitu juga konsekuensi dia adalah harus mengudzur orang-orang Nasara, orang Yahudi yang jahil. Makanya orang-orang yang mengudzur jahil pelaku syirik akbar itu, mereka sendiri tanakud, mereka tidak membakukan kaidah. Pokoknya mereka hanya mengatakan yang diuzur itu orang yang jahil, yang mengaku muslim, yang melakukan syirik saja. Tapi kalau orang yang meyakini adanya Nabi serta Rasulullah, mereka tidak mengudzurnya. Atau orang yang meragukan hari kebangkitan, mereka tidak mengudzurnya. Orang Yahudi Nasrani yang jahil, mereka tidak mengudzurnya. Sedangkan yang namanya kaidah itu harus baku. Ketika kaidah malah tanakud, berarti itu menunjukkan kebatilan kaidah tersebut. Apalagi kalau kaidah itu dibakukan, akan menjerumuskan penganutnya kepada kekafiran. Itu tadi, ketika dia menguzur orang yang meragukan kerasulan Rasulullah SAW, itu adalah kekafiran. Meragukan kekafiran orang tersebut. Itu adalah pernyataan Syekh Abdullah Abba Mutin. Bahkan di tempat yang lain, beliau mengatakan, fal mudda'i anna murtakibal kufri wasyirk murtakibal kufri jahilan au muqallidan au muta'awilan au muhti'an au mujtahidan ma'zur mukhalifun dari kitab wa sunnah wal ijma' bila syak. Orang yang mengklaim bahwa pelaku kekafiran syirik akbar karena bodoh, taklid, atau ta'wil, atau salah, atau karena ijtihad itu diuzur, maka orang ini menyelisih kitab sunnah juga ijma tanpa diragukan. Kita cukupkan. Kalau kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.